Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Barakallahu fikum. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-imam al-Ajurri rahimahullahu ta'ala fi kitabih syari'ah. Haddathana al-Firyabi qala haddathana Qutaybah ibn Sa'idin عن مالك ابن أنس عن ابن شهاب عن سالم عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم مر على رجل من الأنصار وهو يعذ أخاه في الحياء. Hadis ini diriwayatkan dari sahabat Ibnu Umar. Beliau bercerita, berkisah bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah melewati seseorang dari sahabat Ansar. Nah, ketika Nabi lewat, sahabat Ansar ini sedang menasehati saudaranya. Ya, nah, fil haya, karena saudaranya ini memiliki sifat pemalu yang dianggap barakallahu fikum berlebihan, sampai pada tingkatan karena malu itu dia sampai-sampai merelakan apa yang menjadi haknya. Gitu ya. Nah, misal ada bagi-bagi makanan, ya, yang lain pada ngambil, dia nggak ngambil. Kenapa? Isin, malu. Padahal dia punya jatah di situ, tapi nggak diambil, ya, malu. Barakallahu fikum. Nah, taib. Atau ada bagi-bagi uang, ya, barakallahu fikum. Nah, dia nggak ngambil, orang lain ngambil. Nah, jadi saudaranya ini gemes, ya. Nah, kan memang orang pemalu itu barakallahu fikum bagi orang yang ya, tayyib melihatnya kan menggemaskan gitu ya. Kenapa enggak diambil? Nah, gitu ya. Itu kan kamu dapat. Nah, barakallahu fikum. Kadang orang tua juga demikian, gemes sama anaknya yang pemalunya luar biasa. Barakallahu fikum. Nah, tayyib. Dinasihati sama saudaranya, ya. Jangan berlebihan kayak gitulah, ya. Malu, jangan lebay. Nah, barakallahu fikum, ya. Yang wajar-wajar saja. Dinasihati nih. Barakallahu fikum. Sampai dalam sebagian riwayat itu, sampai mau, barakallahu fikum, ya. Dipukul. Ente. Gitu ya. Saking gemesnya itu saudaranya. Dengan saudaranya ini yang pemalunya luar biasa. Nah, sedang diceramahi nih sama saudaranya. Barakallahu fikum. Faqala sallallahu alaihi wasallam, Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menghampiri orang tadi dan mengatakan, "Da'hu." Ya. Sudah, biarkan. Itu memang pembawaan saudaramu. Ya. Itu memang stylenya dia. Ya. Itu memang karakternya dia. Sudah, biarkan. Nah. Tidak bisa kamu paksakan orang pemalu untuk menjadi orang yang enggak punya malu gitu ya. Nah, orang pemalu dipaksakan untuk menjadi orang yang percaya dirinya itu luar biasa ya. Nah, ya memang karakternya pemalu, biarkan. Ya, jangan antum paksa dia untuk merubah karakter aslinya. Barakallahu fikum. Nah, baik. Kemudian setelah itu Nabi menjelaskan, jangan dianggap sifat pemalu itu adalah sifat yang tercela, sifat yang kurang atau sebagai sebuah aib. Nah, ini contoh lagi bahwasanya Nabi melihat satu perkara itu tidak hanya dari satu sisi saja. Ya kan, kalau lihat dari saudaranya kan gemes gitu loh. Ini saudaraku ini sering enggak dapat apa-apa, kadang pas ada barang bagi-bagi dia enggak dapat, ya kan? Nah, kadang sampai haknya dia diambil oleh orang lain ya, diam saja barakallahu fikum. Nah, karena sifat malunya barakallahu fikum. Nah, mungkin dari sisi itu barakallahu fikum ya terlihat gemes gitu ya, geram. Nah, tapi Nabi mencoba melihat saudaranya ini dari sisi yang lain. Ya, karena itu memang karakter asli dia. Barakallahu fikum ya. Pembawaan asli dia. Naam. Ya sudah, biarkan. Jangan kamu paksa dia menjadi seperti fulan atau seperti alan. Ya, yang memang ya percaya diri ya, barakallahu fikum. Naam, berani ngomong, berani tampil, berani apa barakallahu fikum? Perform ya. Nah, menunjukkan talentanya, keahliannya, ya kan? Nah, membaca syair, barakallahu fikum, kemudian apalagi? Qiraah di depan orang, ya kan? Nah, kan ada orang yang pede seperti itu ya. Tapi ada juga saudara-saudara kita itu orangnya yang malu. Bukan berarti dia tidak punya kemampuan. Kadang yang seperti ini ya, diam-diam menghanyutkan barakallahu ya. Nah, dalam kondisi terdesak, enggak ada yang lain, dia disuruh ngimami, orang sampai terkejut. Wih, suaranya. Ya kan? Nah, misari rosid putus gitu ya. Kalah barakallahu fikum. Nah. Baik, siapa lagi? Hah? Junet, wah, apalagi si Junet, ya kan, barakallahu fikum. Nah, nggak ada apa-apanya sama dari si Junet. Nah, barakallahu fikum. Bagusnya luar biasa, tapi orangnya ini pemalu luar biasa. Barakallahu fikum. Nah, itu kalau tidak terpaksa, nggak akan ketahuan. Nah, ya. Jadi kata Nabi, ya sudah, biarkan, itu memang karakternya dia. Biarkan dia sesuai dengan karakter aslinya. Jangan kamu paksa dia. Barakallahu fikum, untuk apa? Untuk menjadi seperti fulan atau si alan. Barakallahu fikum. Nah, ini juga barakallahu fikum nasihat untuk para orang tua ya. Atau bagi mereka yang menjadi wali santri, barakallahu fikum, sebagai seorang paman atau sebagai seorang kakak ya. Punya keluarga yang pemalu. Barakallahu fikum. Nah. Iya. Jangan melihat dari sisi satu sisi saja, tapi lihat sisi yang lain. Nah. Karena kalau dia dipaksa itu benar-benar membuat dia tidak nyaman, ya, membuat dia harus menjadi seperti orang lain. Barakallahu fikum. Nah. Baik. Nabi menyebutkan ada sisi yang bagus pada orang yang memiliki sifat malu. Nabi mengatakan fa innal haya'a minal iman. Karena yang namanya rasa malu itu adalah bagian dari keimanan. Barakallahu fikum. Nah. Dalam riwayat yang lain Rasul mengatakan fa inna al haya'a la ya'ti illa bi khair. Karena yang namanya sifat malu tidak akan mendatangkan melainkan kebaikan. Barakallahu fikum. Nah, yang namanya malu itu semuanya baik. Tidak ada yang tercela dan akan membawa kebaikan. Barakallahu fikum. Nah, jadi Nabi melihat dari sisi yang lain, orang yang punya rasa malu itu menunjukkan orang yang masih memiliki iman ya, yang kuat. Barakallahu fikum. Nah, Nabi sendiri barakallahu fikum disebutkan oleh sahabatnya apa? Ya, kana sallallahu alaihi wasallam asyaddu haya'an minal udhara fi khidriha. Nabi itu adalah seseorang yang karakternya sangat pemalu. Bahkan digambarkan lebih malu daripada anak-anak gadis perawan. Ya, dia bah di tempat persembunyiannya. Jadi Nabi itu lebih malu daripada anak perawan. Anak perawan, anak gadis, itu kan di antara karakter bawaan ya, atau normalnya kan harusnya yang namanya gadis itu kan punya rasa malu yang barakallahu fikum lebih daripada kaum laki-laki. Nah, barakallahu fikum. Normalnya ya, pada masa barakallahu fikum zaman-zaman terdahulu itu sudah menjadi sebuah kelaziman ya, yang namanya perempuan itu dikenal dengan sifat pemalu. Nah, hanya saja seiring dengan berjalannya waktu, semakin berkembangnya yang namanya teknologi, bisa-bisa terbalik. Ya. Nah, apa itu? Anak perempuan ya sudah tidak lagi punya malu. Ya, bahkan apa? Menyikap barakallahu fikum sesuatu yang harusnya dia lindungi. Nah, barakallahu fikum, dia jaga ke barakallahu fikum ke apa? Kealamiannya. Iya. Nah, kalau zaman sekarang kan anak-anak gadis itu malah berlomba-lomba barakallahu fikum untuk menunjukkan ya gaya penampilan, raut wajah barakallahu fikum, na'am, entah di IG story-nya ya kan. Nah, ada pagi ada fotonya jepret ya kan, nah, baju warna merah, siang barakallahu fikum lagi makan siang ya kan, disertai dengan kopinya ya kan, es kopi, nah, jepret ya kan, sore. Jadi satu hari itu paling tidak 3 kali upload dia barakallahu fikum. Nah, baik ya, itu fenomena yang terjadi sekarang. Belum lagi barakallahu fikum di aplikasi apa itu, TikTok ya. Nah, barakallahu fikum TikTok. Nah, wah itu lebih mengerikan lagi anak-anak gadis zaman sekarang ya. Nah, hilang sudah urat malunya barakallahu fikum. Baik. Iya. Justru anak laki-laki yang barakallahu fikum malah apa? Lebih banyak yang iya, tidak sampai barakallahu fikum seperti itu, ingin dilihat dan diketahui oleh banyak orang. Nah, barakallahu fikum. Tayyib. Allah musta'an wa alaikum. Barakallahu fikum. Sehingga rasa malu itu adalah bagian dari keimanan Rasa malu itu akan selalu mendatangkan kebaikan. Barakallahu fikum. Nah, tidak ada yang buruk, ya. Jadi bagi orang tua, bagi kakak, bagi paman atau siapapun yang punya, ya, keluarga yang punya rasa malu, enggak usah khawatir. Ya. Nah, barakallahu fikum. Nabi sendiri mengatakan, "Udah, biarkan. Ikuti nasihat Nabi." Oh, nanti gimana Ustaz? Dia nyantri, nanti kalau disuruh ngisi, ya kan? Nah, disuruh khutbah, oh, malu. Nah, barakallahu fikum. Ya, ada saatnya. Ya, barakallahu fikum. Nah, baik. Ya, yang penting bekali mereka ilmu, barakallahu fikum, bekali mereka thayyib amal saleh. Nah, insyaallah itu akan berjalan dengan natural seiring dengan berjalannya waktu. Ya, antum kira asatidzah yang berbicara di depan antum ini langsung pintar ngomong? Hah? Langsung barakallahu fikum pandai ya dalam menyampaikan? Enggak. Ya. Nah, semua berawal dari barakallahu fikum kegerogian, ya. Nah, keringat dingin barakallahu fikum, ya. Salah ngomong barakallahu fikum. Sampai ada yang sampai di depan padahal sudah persiapan 1 minggu, ya kan? Nah, sampai di depan sampai 15 menit innalhamdalillahnya lupa barakallahu fikum. Nah. Baik, ya. Diam saja. Ya, enggak tahu mau ngomong apa, baru ngeblank. Nah, karena malu tadi. Barakallahu fikum. Nah. Ya, tapi seiring dengan berjalannya waktu, barakallahu fikum, ya, perlahan, nah, dengan pengalaman, ya. Ya, secara natural enggak usah dibuat-buat, barakallahu fikum. Nah. Itu punya pembawaan sendiri-sendiri. Gaya penyampaian sendiri-sendiri. Ya kan? Nah, itu yang antum lihat dari guru-guru antum. Nah, masing-masing punya cara penyampaian barakallahu fikum sendiri-sendiri. Nah, ada yang mirip, ada yang jauh berbeda. Nah, itu semua barakallahu fikum, ya, berjalan dengan proses. Jadi, tidak usah bingung, tidak usah khawatir, ya, bagi para orang tua atau wali santri yang punya anak, ya, atau saudara yang pemalu. Nah, barakallahu fikum. Malu itu adalah bagian dari iman. Malu itu akan mendatangkan kebaikan. Ya. Paling tidak disebutkan oleh mereka, barakallahu fikum, malu itu akan, ya, menghalangi dia dari perkara yang haram. Nah, kalau yang mubah-mubah saja dia malu, ya, maka yang haram, barakallahu fikum, min babil aula, dia akan lebih, barakallahu fikum, menjauh dari perkara yang haram atau yang makruh. Allah musta'an wa alaihi tiklan. Nah, taib, al-haya sendiri itu ada 2 macam, barakallahu fikum. Yang pertama, al-haya jibilli. Ghairu muktasab. Al-haya jibilliyun ghairu muktasabin. Yaitu sifat pemalu yang jibilli, memang sudah pembawaan, ya, memang sudah menjadi karakter asli, barakallahu fikum. Nah, dari sananya memang dia sudah memiliki sifat pemalu, barakallahu fikum. Nah, seperti yang disebutkan tadi, ya, barakallahu fikum. Kalau dari kalangan ikhwan, dia malu untuk barakallahu fikum perform gitu, ya, menunjukkan kelebihan atau barakallahu fikum talenta yang dia miliki, padahal, ya, kalau dia tampilkan, itu orang akan berkecak kagum, ya kan? Nah, barok. Tapi dia malu. Dia sembunyikan itu. Ya. Barakallahu fikum. Naam. Taib. Orang tuanya saja yang tahu, kaget. Wah, ternyata. Wah, gitu ya. Kayaknya pendiam. Barakallahu fikum. Naam. Tapi ketika dia melantunkan bacaan Quran, barakallahu fikum, sangat indah. Naam. Atau melantunkan azan, sangat indah. Barakallahu fikum. Naam. Atau terkait dengan barakallahu fikum, kemampuan dia dalam ya melukis atau menggambar, tapi bukannya makhluk bernyawa ya, karena dia seorang santri sudah mengerti barakallahu fikum, gambarnya indah. Nah ya taib jibilli, tapi kalau disuruh tampil menunjukkan talentanya atau perform, nah, dia nggak mau. Barakallahu fikum ya, dari sananya memang. Kalau yang perempuan barakallahu fikum, seperti yang namanya hijab ya, barakallahu fikum. Naam. Khusus dari mereka yang memang tidak berada di tengah-tengah keluarga yang kuat agamanya ya. Kalau yang kuat agamanya ya mungkin karena faktor lingkungan, dia sudah terbiasa melihat ibunya, ya kan? Kakaknya, semuanya keluarganya berhijab. Tapi ada ya, mereka-mereka yang tidak hidup di keluarga yang agamanya kuat, ibunya tidak berhijab, kakaknya tidak. Bahkan lebih cenderung keluarganya ini terkenal dengan keluarga yang seksi begitu ya. Nah, pakaiannya itu barakallahu fikum ya, pakaian wanita-wanita kekinian lah yang jauh dari agama. Nah, barakallahu fikum. Tapi untuk anak satu ini ya, padahal lingkungannya seperti itu ya, teman-teman dia di sekolah, barakallahu fikum, na'am. Keluarganya itu seperti itu. Tapi untuk anak satu ini dia risih. Ya, na'am, barakallahu fikum. Tayyib. Iya. Tersingkap sedikit saja barakallahu fikum, mata kakinya dia sampai memerah mukanya, malu ya. Jangankan tersingkap mata kaki ya, telapak kakinya saja dia enggak mau kelihatan sama orang lain, pakai kaos kaki terus. Nah ya, baik, sehingga dia lebih memilih untuk menggunakan hijab atau jilbab, padahal di tengah-tengah keluarga yang barakallahu fikum tadi notabene-nya identik dengan ya wanita-wanita yang model pakaiannya seperti itu. Tapi dia sudah memiliki karakter pemalu tadi. Ya, ada. Nah, wanita-wanita yang barakallahu fikum memang sudah pembawaannya seperti itu. Apalagi zaman sekarang ya. Keluarga yang barakallahu fikum agamanya tidak kuat, itu sangat-sangat barakallahu fikum rentan sekali ya. Para wanitanya barakallahu fikum memilih untuk tidak berhijab. Nah, dengan sekian banyak alasan ya barakallahu fikum. Naam. Tayyib. Belum tentu orang yang berhijab itu baik. Kan banyak orang yang berhijab malah jelek, ya kan? Ada yang suka mencuri, ya kan? Nah, pakai hijab masuk swalayan, mentang-mentang kerudungnya lebar, ya kan? Naam, ada ya facial itu, naam ya, kosmetik masukkan, ya kan? Naam, enggak satu dua kasus yang terjadi barakallahu fikum. Nah, dari situ dia menjudge, menghakimi ya, bahwa baik dan buruknya seseorang itu tidak ditentukan oleh hijab. Nah, yang penting itu hati. Ya kan? Nah, apa gunanya berhijab kalau hatinya masih jelek? Nah, barakallahu fikum. Ada yang punya alasan seperti itu, barakallahu fikum. Nah, padahal barakallahu fikum terkait dengan hijab ya, barakallahu fikum, itu adalah perintah agama, perintah Allah Subhanahu wa taala, perintah dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, sebagai seorang muslimah yang baik, barakallahu fikum, tentu dia akan ya melaksanakan perintah tersebut. Barakallahu fikum. Nah, baik. Masalah hati, barakallahu fikum, kalau memang dia menggunakan hijab tadi, ikhlas lillahi ta'ala, itu akan, barakallahu fikum, sedikit demi sedikit memperbaiki karakter-karakter yang buruk. Nah, barakallahu fikum. Allah musta'an wa alitiklan. Nah. Al-muhim, sifat haya itu ada yang jibili. Memang sudah pembawaan dari lahir. Ya, barakallahu fikum. Ada beberapa riwayat yang menunjukkan sifat haya yang jibili, barakallahu fikum. Selain dari hadis yang tadi kita baca, itu menunjukkan sifat jibili. Ada sebuah riwayat dari sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu an. Beliau mengatakan, manistahya ikhtafa. Ya, manistahya ikhtafa. Manistakhfa ittaqa. Wa manittaqa wuqiya. Sahabat Umar mengatakan, manistahya, orang yang memiliki sifat malu yang merupakan pembawaan dari lahirnya, istakhfa, ikhtafa, dia akan memiliki karakter apa? Lebih cenderung untuk menyembunyikan. Ya. Kalau orang zaman sekarang bilangnya apa? Introvert. Ya. Tertutup. Nah. Ya. Nah. Dia akan lebih bersikap, barakallahu fikum, tertutup tadi. Tidak suka tampil. Barakallahu fikum. Nah. Dan manistakhfa, orang yang barakallahu fikum, ya, menyembunyikan dirinya, tidak suka tampil tadi, barakallahu fikum, ittaqa, maka dia akan, barakallahu fikum, terjaga. Naam. Dengan barakallahu fikum tampil, ya, memang di situ ada sisi baik, barakallahu fikum, ketika kita menampilkan talenta atau ketika kita perform apa yang kita miliki, ya. Ya, di situ ada sisi positif. Tapi di sisi yang lain, pertahanan Anda akan terbuka. Paham ya? Nah, akan begitu banyak datang serangan, fitnah, macam-macam. Yang pertama, fitnah ketenaran. Ya. Nah, orang yang tampil, Masya Allah, dia perform, dia memiliki banyak talenta, barakallahu fikum, tayyib. Apalagi masih seumur jagung, nah itu biasanya dia akan lupa diri, ya. Nah, apalagi sudah kadung namanya besar, ya, disanjung-sanjung orang, itu banyak. Jadi pertahanannya itu akan terbuka, ya. Ima fitnah ketenaran atau fitnah apa? Orang-orang yang hasad dan dengki. Para hater. Ya. Nah, mesti. Kalau Anda tampil dan luar biasa, saya bilang tadi, pertahanan Anda akan terbuka. Ya kan? Yang pertama serangan apa? Dari sisi yang kanan, sebelah kanan, yaitu apa? Fitnah ketenaran. Nah, orang itu kalau sudah cinta ketenaran, maka apa? Dia kehilangan satu yang berharga pada dirinya. Apa itu? Sebuah kejujuran. Dia sudah tidak jujur lagi, dia tidak akan menjadi dirinya yang asli. Dia akan melakukan yang namanya pencitraan, membuat-buat apa yang diingini oleh orang yang menyukai dia. Paham ya? Sudah enggak akan punya kejujuran dia. Padahal kejujuran itu adalah nilai yang berharga pada diri seseorang. Karena cinta ketenaran. Ya, wah itu sudah menghilangkan banyak hal pada diri kita. Ditambah lagi apa? Ada orang-orang yang hasad juga dari sisi kiri yang menyerang. Orang-orang yang tidak suka. Ya, barakallahu fikum. Nah, akan menghina kita, membuli kita, barakallahu, ada saja yang dia bully. Ya, barakallahu fikum. Nah, entah bibir kita yang dibully, barakallahu fikum. Ya, nah, entah barakallahu fikum cara kita berpakaian, ya, ada saja. Artinya banyak yang menyerang. Nah, sehingga ketika Anda, barakallahu fikum, menampakkan apa yang Anda pada diri Anda, pertahanan itu akan terbuka. Tapi orang yang bersembunyi, makanya kalau salaf terdahulu itu mereka lebih mencintai yang namanya khumul. Khumul itu apa? Tidak menampakkan talentanya. Nah, tidak menampakkan kelebihannya. Kalaupun mereka ingin memberikan sesuatu, ya sembunyi-sembunyi. Jangan kasih tahu. Karena tadi, ya kalau orang itu sudah membuka diri, dua itu fitnahnya. Barakallahu fikum. Naam. Ya. Orang yang menyembunyikan dirinya, maka apa? Barakallahu fikum. Ittaqa. Ya. Naam. Wa man ittaqa wuqiya. Dia akan terjaga. Aman. Barakallahu fikum. Naam. Jadi, orang yang barakallahu fikum tersembunyi, ya, itu dia akan mendapatkan ketenangan. Nah, jadi mau ngapa-ngapa itu enggak melihat kata orang. Ya, dia benar-benar ya menjadi dirinya sendiri. Barakallahu fikum. Nah. Allah musta'an wa alitikman. Al-mu'adzin yu'adzin. Baik, kita lanjutkan. Asar berikutnya datang dari Al-Jarrah Ibnu Abdillah Al-Hakami. Al-Jarrah Ibnu Abdillah Al-Hakami. Wa kana farisun min ahli Syam. Beliau ini adalah seseorang ksatria dari negeri Syam, ya. Nah. Tayyib Faris. Jadi seseorang yang memiliki begitu banyak ketangkasan khususnya dalam barakallahu fikum, ya. Medan tempur. Nah. Tayyib. Kata beliau, taraktu dzunuba haya'an arba'ina sanatan. Taraktu dzunuba haya'an arba'ina sanatan. Aku meninggalkan dosa selama 40 tahun karena haya. Ya, karena sifat malu yang memang pembawaan beliau. Barakallahu fikum. Nah. Thumma adrakani al-wara. Nah. Setelah itu, ya, muncul sifat wara. Nah. Barakallahu fikum. Tarku, ya, ma yadhurru fil akhirah al-wara itu. Meninggalkan sesuatu yang bisa membahayakan akhirat. Kalau zuhud, tarku ma la yanfa' fil akhirah. Nah, artinya apa? Itu lama-lama menjadi karakter dia. Ya, nah, meninggalkan dosa yang tadinya barakallahu fikum karena malu, ya, barakallahu fikum. Sebelum karena ada larangan dari syariat, tapi karena dia malu. Nah, selama 40 tahun dia tidak melakukan itu karena malu tadi, lama-lama menjadi barakallahu fikum, ya, pembawaan dia. Nah. Tayyib. Bisa dilihat dalam Jami Ulum Al-Hikam halaman 358. Tayyib. Yang kedua adalah makana muktasaban. Sifat malu yang barakallahu fikum diusahakan. Ya. Sifat malu yang diupayakan. Sifat malu yang dilatih. Nah, ya, barakallahu fikum. Min ma'rifatillah, karena pengetahuan dia terhadap Allah. Nah, jadi semakin dalam ilmunya tentang syariat ini, semakin dekat dia dengan Allah, semakin tahu dia tentang Allah, barakallahu fikum, maka rasa malunya itu semakin bertambah. Nah, ya, seiring dengan bertambah ilmu yang dia miliki, khususnya ilmu tentang Allah subhanahu wa ta'ala, barakallahu fikum. Tayyib, wa hadza a'la darajatil ihsan. Ini termasuk tingkatan ihsan yang paling tinggi. Nah, ihsan itu sudah tingkatan paling tinggi. Ya. Jadi kan dalam Islam itu kan ada tingkatan Islam, iman dan ihsan. Ihsan itu yang paling tinggi sudah. Nah. Nah, ihsan ini ternyata ada maratibnya lagi. Termasuk tingkatan ihsan yang paling tinggi adalah al-haya. Nah, jadi malunya itu bukan hanya dari sisi pembawaan barakallahu fikum, tapi memang dilandasi oleh ilmu. Jadi dia malu itu karena dia mengerti, dia paham ada barakallahu fikum penghalang dari sisi syariat yang menghalangi dia untuk melakukan hal-hal yang buruk, hal-hal yang jelek, barakallahu fikum. Nah, bal huwa min a'la khisalil iman. Bahkan dia termasuk perangai keimanan yang paling tinggi. Ya. Memiliki rasa malu yang barakallahu fikum na'am diupayakan tadi. Ya. Nah. Misal dia ini sebenarnya karakternya adalah seseorang yang barakallahu fikum tadi memiliki ya rasa percaya diri yang tinggi. Nah, barakallahu fikum. Sebelum dia barakallahu fikum mengenal dakwah, dia adalah orang yang biasa tampil di depan. Ya, bicara, barakallahu fikum menjadi MC, menjadi pembawa acara, kadang khatib, kadang penceramah. Ya, barakallahu fikum. Nah, kadang menjadi imam, barakallahu fikum. Nah, tapi ketika dia belajar, ya, dan belajar mengetahui barakallahu fikum, begitu banyak kebodohan yang ada pada dirinya, ya. Jadi selama ini percaya dirinya itu barakallahu fikum kebablasan, ya kan? Ya dia jadi imam, memang bacaannya ya cengkoknya aja yang bagus. Cuman makhrajnya bagi yang ngerti, ya, kacau balau. Nah, cuman dia pintar memainkan apa? Cengkok-cengkoknya itu ya. Nah, liuk-liuknya itu barakallahu fikum tayyib, ya. Azan yang mungkin antum cuma 5 menit, dia bisa sampai 15 menit, bahkan setengah jam untuk azan itu. Bayangkan, ya kan? Nah, setengah jam azan, coba. Dia mainkan cengkok-cengkoknya itu, barakallahu fikum. Nah, ya. Baik. Jadi ketika dia semakin mengerti ilmu agama, semakin paham, wah semakin, waduh, ternyata saya kemarin itu ya, orang bodoh yang nekat rupanya. Ya kan? Terlalu pede saya ngomong depan orang itu. Banyak salahnya. Ya. Barakallahu fikum. Nah, akhirnya apa? Dia lebih memilih untuk barakallahu fikum. Naam. Al-khumul. Menyembunyikan dirinya. Nah, dia melatih dirinya untuk barakallahu fikum. Ya. Tayyib. Memiliki sifat pemalu tadi. Barakallahu fikum. Nah, ini justru lebih hebat. Ya. Nah, termasuk tingkatan ihsan yang paling tinggi. Barakallahu fikum. Dikatakan oleh sahabat Ibnu Mas'udin radhiyallahu an, beliau mengatakan, al-istihya'u minallah al-istihya'u minallah antahfadha ar-ra'sa wa ma wa'a wal batna wa ma hawa. Wa antazkural mauta wal bala. Wa antazkural mauta wal bala. Wa man arada al akhirata. Taraka zinatad dunia. Faman fa'ala dhalika faqad istahya minallah. Faqad istahya minallah. Kata sahabat Ibnu Mas'ud, kata beliau, al-haya'u minallah an tahfadha ar-ra'sa wa ma wa'a. Malu kepada Allah itu adalah engkau menjaga kepalamu dan apa yang dia pikirkan. Ya. Artinya apa? Pikiran-pikiran yang berseliweran, ya, berkelibatan di dalam kepala ini, dia akan jaga. Karena dia tahu apa yang dia pikirkan, Allah pasti tahu. Sehingga kalau dia punya pikiran-pikiran kotor, piktor, tirok, ya, pikiran kotor, pikiran jorok, dia malu. Karena dia tahu. Allah pasti tahu. Ya kan? Nah, barakallahu fikum. Baik. Ya. Seperti ketika Anda, barakallahu fikum, malu. Ya. Misal Anda tahu, ya, Ustadz ini, andai kata dia mengetahui apa yang ada di kepala dia, barakallahu fikum, dia akan merasa malu dengan ustadznya. Ya kan? Barakallahu fikum. Nah, bayangkan, lagi darah seperti ini, ya, pikirannya macam-macam. Pikiran jorok, pikiran kotor, keluar. Barakallahu fikum. Nah, jadi orang yang punya rasa malu kepada Allah, dia akan jaga isi kepalanya dari pikiran, dari pikiran-pikiran seperti itu. Barakallahu fikum. Nah, karena dia tahu Allah mengetahui apa yang ada di dalam kepalanya. Nah, ya. Jadi apa yang ada di dalam kepala itu dia jaga. Barakallahu fikum. Wal batna wa ma hawa. Dan dia akan menjaga perutnya dan apa saja yang barakallahu fikum ditampung oleh perutnya. Ya. Sehingga ketika dia barakallahu fikum memakan suatu makanan yang tidak halal, enam, dia akan merasa malu. Ya, enam. Walaupun barakallahu fikum ada kesempatan, ada peluang. Ya, enam. Yang jaga toko tidak mengawasi barakallahu fikum, ya. Tayyib. Dia makan 10 barakallahu fikum, tayyib. Bawa uang 1000. Ya, enam. Mulailah itu setan berbisik-bisik, ya kan? Enam, barakallahu fikum. Ya, bayar 1000, minta kembalian barakallahu fikum 2500. Nah, makan gorengan 10, coba. ST2. Ya kan? Berarti udah 12.000, ya kan? Nah, cuman bawa uang 1000. Dia kasih uang 1000, pas yang jaga enggak lihat. Tadi berapa uang antum? Nah, ya. Dia bilang 20.000. Ya, barakallahu fikum. Nah, padahal dia ngasih cuman 1000, udah makan 12.000, bayar 1000, dapat kembalian lagi. Ya. Nah. Itu apa? Itu syaitonun, barakallahu fikum, ya. Syaiton minal insi. Nah, ya. Punya karakter tipu menipu seperti itu, barakallahu fikum. Nah. Baik. Jadi orang yang punya rasa malu, perutnya dia akan jaga dari perkara-perkara yang haram. Barakallahu fikum. Naam. Ya, sampai disebutkan dari sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, bagaimana bentuk waroknya beliau. Barakallahu fikum. Jadi beliau pernah dikasih makan sama barakallahu fikum budaknya ya. Nah, kasih makanan enak, dimakan sama beliau. Kemudian budaknya bilang, oh, panjenengan tahu itu dari mana saya dapatkan makanan. Oh iya ya, kamu dapat dari mana kok bisa dapat makanan enak seperti ini? Itu hasil saya dari perdukunan. Nah, ya, jadi dia punya keahlian dukun-mendukun, ya. Ada pasien datang, dia dikasih uang, terus uangnya dibelikan makanan buat majikannya. Wah, Abu Bakar kaget, ya. Akhirnya beliau muntahkan itu, dikerok-kerok mulutnya, biar muntah. Nah, ya, jadi sudahlah, telanjur gak apa-apa. Oh, saya lain kali jangan kayak gitu loh. Aduh, enggak, ya, karena beliau sangat memiliki rasa malu sehingga dia tidak mau di dalam perutnya itu ada perkara yang haram. Barakallahu fikum. Naam. Kemudian di antara bentuk malu juga kata Ibnu Mas'ud adalah wa antazkurul mauta wal bala. Engkau mengingat kematian dan bala yang mungkin saja sewaktu-waktu bisa menimpamu. Kalau kamu melakukan sebuah kejahatan, sebuah perilaku yang jelek, ya, bisa saja Allah langsung membalasnya ketika di dunia. Wa man aradal akhirata taraka zinata dunya. Barang siapa yang ingin mendapatkan akhirat yang baik, maka dia akan meninggalkan perhiasan dunia. Maka barang siapa yang melakukan hal itu, berarti dia telah memiliki rasa malu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Barakallahu fikum. Naam. Riwayat ini dikeluarkan oleh Imam Ahmad dan Tirmidzi. Tayyib. Sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam marfu'an. Naam. Wallahu ta'ala alam bisawab. Naam. Al-muhim barakallahu fikum yang menjadi syahid dari hadis adalah ketika Nabi mengatakan bahwasanya al-haya adalah bagian dari keimanan, ya. Kemudian di situ juga terdapat nasihat tadi bagi para orang tua, bagi para wali-wali santri, ya, yang punya anak yang memiliki sifat pemalu, enggak usah khawatir, enggak usah barakallahu fikum cemas, ya. Naam, jangan dipaksakan mereka untuk menjadi anak yang barakallahu fikum, ya, seperti temannya yang PD. Naam, tidak perlu. Sebagaimana Nabi mengatakan, biarkan, ya, karena malu itu adalah bagian dari keimanan. Naam, barakallahu fikum. Tidak usah dipaksakan, barakallahu fikum. Nanti insyaallah seiring dengan berjalannya waktu, barakallahu fikum, nah, mereka akan, ya, kalau memang sudah waktunya, ya, untuk barakallahu fikum tampil atau berbicara, nah, nanti waktu itu yang akan melatih mereka, barakallahu fikum. Nah. Kisah Abu Wada'ah. Tertarik kan tuh kisahnya, ya. Kisahnya dalam kitab Syiar Alamin Nubala Imam Az-Zahabi. Nah, lihat di sana. Apakah rasa malu itu baik secara mutlak atau di sana ada pengecualian? Kalau berdasarkan hadis Nabi, na'am, malu itu, ya, adalah tidaklah mendatangkan melainkan kebaikan. Hanya saja ada beberapa hal yang diistilahkan malu, padahal dalam artian syar'i dia bukan malu. Ya, seperti orang yang barakallahu fikum malu sholat berjamaah ke masjid, ya, laki-laki, nah, bukan perempuan. Barakallahu fikum. Nah. Akhi, kenapa antum enggak sholat di masjid? Wah, ana malu kalau sholat di masjid itu, ya. Nah, banyak orang, nanti saya diliatin macam-macam. Nah, itu bukan malu namanya. Yang namanya malu itu barakallahu fikum adalah perkara yang ya, mencegah dia dari perkara-perkara yang jelek, perkara-perkara yang buruk, ya. Dan tidak mencegah dia dari perkara-perkara yang baik. Nah, barakallahu fikum. Itu diistilahkan oleh mereka para ulama namanya ad-dha'fu, ya. Nah, yaitu kelemahan. Barakallahu fikum. Nah, taib. Ya, bukan malu. Tapi apa? Sebuah kelemahan dari mental atau jiwa seseorang. Barakallahu fikum. Nah. Jadi, orang yang malu untuk melakukan hal-hal yang baik. Barakallahu fikum. Ya, bahkan hal-hal yang wajib dia tinggalkan dengan alasan malu, itu bukan malu. Dalam artian syariat, itu bukan malu. Barakallahu fikum. Dia saja yang mengistilahkan itu malu. Tapi dalam artian syariat, itu namanya ad-dha'fu, ya. Sebuah kelemahan dari sisi barakallahu fikum, na'am, mental, tayyib, atau kejiwaannya. Na'am. Ngilangin apa ini? Apakah sifat malu itu adalah perkara yang dianjurkan? Naam. Baik. Ya, nas-nas tadi menunjukkan ke arah sana. Ke arah sana bahwasanya fihi fadila al-haya, ya al-hasu al-haya. Nah, tapi al-haya dengan kategori yang syar'i tadi, yaitu malu dari perkara-perkara yang jelek, dari perkara-perkara yang buruk, dari perkara-perkara yang haram, ya, dari perkara-perkara yang bisa merusak barakallahu fikum muru'ah, kehormatan seseorang. Nah, dianjurkan barakallahu fikum. Kenapa sudut pandang manusia hanya selalu jatuh pada kejelekannya saja, tidak memandang dari sisi baiknya? Terkadang seorang berbuat satu kejelekan saja langsung dianggap jelek, sedangkan orang yang berbuat kebaikan walaupun beribu-ribu kali belum dikatakan baik. Mohon penjelasannya. Barakallahu fikum. Ya, itu tidak semua orang, ya. Nah, hanya mungkin bisa dikatakan ya sebagian besar barakallahu fikum. Nah, orang-orang yang memiliki ilmu barakallahu fikum, ya, seiring dengan bertambahnya ilmu, orang itu akan lebih bijak dalam menilai, ya, atau barakallahu fikum menghukumi sebuah perkara. Nah, biasanya yang seperti ini ya karena kedangkalan, kedangkalan ilmu, kurangnya ilmu, barakallahu fikum, kurangnya ya wawasan. Nah, sehingga ya tadi dia hanya melihat pada satu sisi. Ya, nah, barakallahu fikum. Akhirnya muncul sikap yang tidak bijak barakallahu fikum. Nah, makanya dalam ilmu hadis kan disebutkan al-hadis idza lam tujma' turuquhu lam yatabayyan barakallahu fikum. Naam. Hadis itu kalau belum dikumpulkan semua jalan-jalannya maka tidak akan jelas ya bagaimana posisi hadis tadi untuk mengatakan ini hadis dhaif, hadis hasan atau maudhu'. Jadi harus melihat semua sisi yang ada. Naam. Bisa jadi dalam satu sanad ini lemah tapi ada dalam beberapa sanad yang lain dia hasan, atau semuanya lemah, lemah-lemah, tapi lemahnya lemah yang ringan, bisa naik jadi hasan. Kan dalam bab hadis kita diperintah untuk melihat dari segala sisi. Begitu juga dalam fikih. Ya, barakallahu fikum. Naam. Man yadkhul fil fikhi, barakallahu fikum. Naam. atau la yadkhul fil fikhi man lam ya yurih raihatal hilab. Orang itu belum dikatakan masuk ke dalam fikih kalau belum mencium aroma khilaf. Nah, barakallahu fikum. Artinya dia harus mengumpulkan semua pendapat-pendapat tadi, dia melihat sisi argumennya, barakallahu fikum. Nah, dari situ dia akan mengetahui mana pendapat yang lebih tepat, barakallahu fikum. Nah, baik, iya. Atau bahkan barakallahu fikum ya, sebenarnya tidak ada khilaf yang hakiki, tapi khilaf dalam artian khilaf lafzi, ya khilaf lafat, artinya maknanya sama, barakallahu fikum. Nah, baik. Jadi kenapa manusia bisa menilai seperti itu ya, karena kebodohan, ya barakallahu fikum. Nah, ya Rasul, ya kan? Nah, Rasul itu barakallahu fikum sering sekali barakallahu fikum mengingatkan, ya, beberapa orang sahabahnya barakallahu fikum na'am terkait dalam menilai sesuatu. Seperti ketika Umar ingin barakallahu fikum membunuh Ibnu Sayyad. Ya kan? Nah, begitu juga membunuh Dzul Khuwaisirah. Itu kan mau dibunuh itu. Ya, da'ni adribu unuqa hadza barakallahu fikum na'am. Begitu juga ketika pada kasusnya barakallahu fikum na'am Hatib ibnu Abi Balta'ah yang dia membocorkan tentang rencana beliau ingin menyerang kota Mekah besar-besaran, itu kan sebuah pelanggaran berat itu, ya, bisa dianggap sebagai sebuah pengkhianatan. Nah, tapi Rasul mengerti dan memahami karakter Hatib ini, pasti ada sesuatu kenapa dia melakukan itu. Nah, setelah Hatib menyampaikan barakallahu fikum tayyib, ya Rasul akhirnya bisa mengerti dan memahami. Ya. Nah, kondisi keluarganya, kondisi barakallahu fikum ya, sahabat-sahabat yang lain. Nah, akhirnya Rasul mengerti dan menggunakan keumuman dari apa yang Allah katakan terkait dengan Ahlul Badr, ya kan? I'malu ma syi'tum qad ghafartu lakum. Nah, jadi ketika sahabat Umar ingin menindak, langsung diingatkan sama Rasul. Nah, tidakkah engkau ingat kalau Allah mengatakan kepada ahli Badr demikian? Nah, ya, jadi Rasul itu sekali lagi mengajarkan kita barakallahu fikum untuk menilai sesuatu itu bukan berdasarkan emosi, bukan berdasarkan perasaan, ya. Nah, tapi benar-benar secara ilmiah melihat dari sisi yang ada, ya, bukan dari satu sisi saja, barakallahu fikum. Nah, baik, ya, seperti juga bagaimana ketika beliau menyikapi seorang pemuda yang minta izin berzina, kan luar biasa, ya kan? Coba bayangkan. Nah, ibaratnya antum barakallahu fikum ya, datang ke Ustaz Abu Amr, ya kan, Ustaz, ana mau berzina, izin ya Ustaz ya. Nah, gimana kira-kira, ya kan, barakallahu fikum. Nah, baik, kalau barakallahu fikum ilmu yang dangkal, barakallahu fikum ya tadi itu langsung aja di, ya, barakallahu fikum dikasih pelajaran. Nah, baik, di bisa dikasih kartu merah, barakallahu fikum. Baik, tapi karena orang yang berilmu, nah, dia akan melihat barakallahu fikum ya suatu perkara itu dengan sudut pandang yang jauh lebih luas, jauh lebih ke depan, barakallahu fikum. Naam. Wallahu ta'ala alam bisawab, naftahi bil qadar. Ini pertemuan terakhir untuk semester ini, barakallahu fikum. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Insyaallah kita akan berjumpa lagi, barakallahu fikum, di pertemuan berikutnya selesai liburan, ya. Pada waktu dan gelombang yang sama, insya Allah. Nah, ya, jadi kepada pendengar setia Radio Al-Bainah dimanapun mereka berada. Nah, ya, sementara siaran barakallahu fikum pelajaran kita, insya Allah dilanjutkan lagi pada pertemuan setelah liburan. Naktahi bihal qadar, subhanaka wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadhalu barakallahu fikum.